Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan terakhir alhamdulillah kita telah membahas tentang masalah ilm yang terbagi menjadi dua, yaitu apa? Daruri dan nadhari. Ilmu yang daruri itu yang bagaimana saja? Nah, ya sesuatu ilmu yang secara mudahnya, secara umum, keumuman manusia tahu. Baik, tidak membutuhkan berpikir-pikir terlebih dahulu, tidak membutuhkan pengamatan, tidak pula dibutuhkan untuk meminta jadi. Nah, ilmu daruri ini ya bisa terwujudkan dengan beberapa hal, yaitu apa saja, Arif? Dengan akal, contohnya ilmu daruri yang ditunjukkan oleh akal, contohnya apa? Api itu panas nanti dengan yang lain. Yang ditunjukkan dengan akal, ya enggak akan mungkin orang yang menyangkal dan enggak butuh. Ya dalilnya apa? Enggak ada pertanyaan itu. Salat itu wajib, itu lain lagi nanti. Yang ditunjukkan oleh akal, 5 itu lebih banyak dari 2, ya kan? Ya. Baik. Sesuatu yang seluruh semuanya itu lebih banyak daripada sebagian. Ini sesuatu ditunjukkan oleh akal, ilmu yang daruri. Yang kedua apa? Abu Muhammad. Yang menunjukkan ilmu daruri atau contoh ilmu daruri ditunjukkan dengan apa? Dengan indera, dengan panca indera, contohnya tadi yang disebutkan Arif, ya, api itu panas. Nah, yang ketiga apa maksudnya? Dengan khabar yang mutawatir, yang tidak akan mungkin ya terjadi kesepakatan untuk berdusta, sehingga sesuatu yang pasti, yang daruri. Contohnya salat itu wajib. Nah, salat 5 waktu itu wajib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah. Baik. Kemudian jenis ilmu yang kedua apa? Nadhari. Itu yang bagaimana? Membutuhkan pengamatan dan ya diminta pendalilan. Nah, contohnya nah, ya niat itu ya disyaratkan dalam sholat. Ini wajibnya niat di dalam sholat. Nah, wajibnya membasuh muka ketika wudhu dan seterusnya. Dari hal-hal yang dibutuhkan tadi dan dibutuhkan pengamatan padanya. Baik, kita juga telah masuk pada pembahasan kalam Yang pembahasan ini alhamdulillah disebutkan dalam ilmu usul fiqh, menunjukkan apa terangkan. Dalam usul fiqh ada pembahasan kalam, pada hadis itu pembahasan nahwu. Entah apa tujuannya. Nah, untuk menunjukkan bahwasannya dasar dalam memahami usulul fiqh itu sangat ya bergantung pada pemahaman lughah. Kemarin telah kita lewati tiga ilmu utama yang menjadi ya pondasi usulul fiqh. Yang pertama lughah Arabiyah. Ini harus seorang memahami lughah Arabiyah untuk bisa mumpuni dalam usulul fiqh. Makanya ya diselipkan pembahasan kalam, karena ini harus ya dipahami dengan sepaham-pahamnya. Yang kedua, apa? Tiga ilmu yang menjadi fondasi usulul fiqh. Tadi pertama lughah Arabiyah. Yang kedua apa? Hasan. Apa Arif? Ilmu fikih itu sendiri ya, pembahasan fikih, pembahasan ahkam fikih, ahkam fikhiyah, hukum-hukum fikih. Kemudian yang ketiga apa? Bilkan ilmu maqasid syariah, mengetahui tujuan-tujuan syariah, sehingga tidak sembarangan dalam memahami dalil. Tayyib, tidak sembarangan dalam memahami dalil. Kalau seorang tidak mengetahui maqasid syariah, dapat dalil ya langsung saja dicomot tanpa butuh berpikir yang dimaksud oleh dalil ini apa. Nah, susunan paling sedikit dalam bahasa Arab ya, sehingga disebut kalam, terdiri dari apa? Pemujaan. Minimal ya, susunan disebut kalam terdiri dari satu isim atau satu fi'il, kemudian atau terjadi apa berman, dua isim saja ya. Minimal dari dua kata berarti ya, ismain atau isim wa fi'il. Contoh kalam yang terdiri dari dua isim saja, apa itu? Apa sebenarnya? Hala masjidun. Nah, ya hala masjidun. Terdiri dari dua isim, isim domir dan isim isyarah, dan ya masjid. Yang terdiri dari ya fi'il dan isim. Apa contohnya? Lutfi. Daraba Zaidun. Nah, tapi masih ikut tanya-tanya lagi, memukul siapa? Kalau dikatakan daraba Zaidun, orang yang mendengar akan bertanya, mukul siapa? Berarti cari isim, cari fi'il yang lazim, yang tidak membutuhkan objek. Contohnya apa? Qama Zaidun. Qama Zaidun. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya, karena insyaallah itu telah kita lewati dalam pembahasan nahwu. Qala rahimahullahu ta'ala, wa wahidul kalami kalimatun وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد وهي إما اسم أو فعل أو حرف Kemudian setelah beliau menjelaskan bahwasanya kalam dalam istilah adalah al-lafdhu al-mufid. Setelah kita lewati tidak bisa mufid kecuali apabila murakkab tersusun. Ya berarti suatu lafaz yang tersusun dan memberikan faedah dalam bahasa Arab. Nah sekarang ya wahidul kalam kalimah. Kalam apabila telah kita ketahui dia harus merokap. Ya. Satu unsur dari kalam itu yang menyusun kalam itu namanya kalimah. Karena kalam telah kita ketahui terdiri dari beberapa unsur, berarti karena harus merokap. Nah, ya, penyusun kalam ini, apabila unsur penyusun kalam ini satu persatunya dinamakan apa? Dinamakan kalimah. Ini yang ingin dimaksudkan oleh Syekh dengan wahidul kalami kalimah. Misalnya, contoh tadi, daraba zaidun kalban. Zaid memukul anjing. Ya, ini kalam. Kemudian wahidul kalam yang dimaksud adalah ya penyusun kalam ini satu persatunya disebut kalimah. Berarti doroba disebut kalimah, ya Muhammadun disebut kalimah, kalban disebut kalimah. Paham? Wahia sekarang kalimah itu pengertiannya apa? Al-lafdul mawdu'u li ma'na mufrad. Yaitu suatu lafaz yang diletakkan untuk makna mufrad. Yaitu makna yang belum tersusun. Mufrad di sini adalah makna yang belum tersusun lawan dari murakkab atau dilakukan isim mufrad yang kita bahas dalam pembahasan macam-macam isim berdasarkan penunjukan jumlahnya. Kita harus paham peletakan suatu istilah ya, sehingga tidak tercampur-campur. Makna al-lamdul mawdu'u li makna mufrad maksudnya adalah lafaz yang diletakkan untuk makna mufrad, yaitu makna yang belum tersusun. Jadi dia dengan sendirinya telah menunjukkan makna tanpa disusun, tapi tentunya maknanya belum bisa mufid, belum bisa memberikan faedah secara sempurna. Misalnya Muhammadun ini ya lafaz mufrad. Tain memberikan faedah apa? Tidak bisa memberikan faedah sempurna. Tapi diketahui maknanya tidak diketahui, yaitu seorang yang bernama Muhammad. Paham? Juga misalnya masajidu ini lafaz ya yang diletakkan untuk makna apa? Selain murakkab, dia sudah menunjukkan makna dengan sendirinya tanpa disusun. Masajid walaupun maknanya jamak ikhwanillah, tapi masuk dalam kategori kalimat. Karena makna mufrad di sini yang dimaksud bukan penunjukan jumlah, bukan lawan dari jamak, tapi mufrad di sini adalah lawan dari murakkab. Paham? Nah, wahia kalimah itu berarti imma ismun au fi'lun au harfun, kemungkinannya adalah isim atau fi'il atau huruf. Karena kalimah dalam bahasa Arab tidak keluar dari tiga perkara ini. Ya, kalimah dalam bahasa Arab cuma tiga, isim, fi'il atau huruf. Jadi dari perkataan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala ini yang perlu dipahami, yaitu makna wahidul kalam. Yang dimaksud dengan wahidul kalam kalimah kalian pahami sebagaimana penjelasan tadi. Kemudian makna kalimah itu yang dikatakan oleh Syekh al-lamdul mawdu'u li makna mufrad. Mufrad di sini bukan yang dimaksud adalah isim mufrad yang menunjukkan makna tunggal, menunjukkan makna satu yang merupakan lawan dari jamak Tayyib, ini mufrad satu, ini musanna, ini jamak, bukan. Tapi makna mufrad di sini lawan dari murakkab. Intinya suatu lafaz yang diletakkan untuk suatu makna yang bukan murakkab. Paham? Tayyib. Dan perlu diketahui ya ikhwan fillah, bahwasanya pengertian kalimah ini adalah pengertian kalimah menurut ulama lughah Arabiyah, terkhususnya menurut nahwu. Adapun kalau kita melihat penggunaan kalimah dalam dalil-dalil syar'i, maka kita akan mendapati bahwasanya kalimah yang diinginkan adalah jumlah mufidah, yaitu kalam itu sendiri. Dalam ayat misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbi rji'un la'anni a'malu shalihan fi ma taraktu. Kemudian Allah jawab apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah kalimat yang diucapkannya. Jadi kalimat yang dimaksud di sini bukan sekedar apa? Lafaz yang belum tersusun, yang tidak dipahami faedahnya. Tapi kalimat yang dimaksud dalam ayat ini adalah kalimat yang sempurna dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab jumlah mufidah. Yaitu perkataan mereka ya rabbirji'un la'alli a'malu shalihan bima tarak. Panjang, tapi Allah katakan indah kalimat. Juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asdaqu kalimatin qalaha al-arab kalimatul labid ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Sebenar-benar kalimat yang dikatakan oleh orang Arab, penyair Arab, adalah kalimatnya labid, yang mengatakan ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Maksudnya sembahan-sembahan selain Allah itu batil. Rasulullah katakan perkataan ini dengan kalimat. Yang dimaksud adalah kalimat yang sempurna atau jumlah mufidah. Paham? Jadi ini tanbih juga untuk kita pahami penggunaan istilah kalimat qanitilah dalam istilah nahwu. Yang dimaksud kalimat adalah kata dalam bahasa kita. Tapi dalam lisan syara', dalam istilah syariat, pada dalil-dalil Alkitab maupun As-Sunnah, kalimat dimaksudkan adalah kalimat yang sempurna dalam bahasa kita, atau dalam bahasa Arab disebut kalam atau jumlah mufidah. Paham? Nah, mendudukkan masing-masing suatu istilah pada tempatnya ini penting sehingga seseorang tidak rancu. Qala rahimahullah ta'ala fal ismu ma dala ala ma'na fi nafsihi min ghairi isy'arin bi zaman. Beliau sekarang akan memerinci masing-masingnya. Karena kalimah dalam bahasa Arab atau kata ya dalam bahasa kita terdiri dari tiga macam, isim, fi'il, dan huruf. Sekarang beliau akan memerinci isim. Isim maknanya adalah kata yang menunjukkan makna fi nafsihi dengan sendirinya, min ghairi isy'arin bi zaman, tanpa ada keterkaitan dengan zaman. Baik. Dari pengertian ini ya qanifillah, Syekh mengatakan madalla ala makna fi nafsihi, yaitu dengan sendirinya kata itu bisa menunjukkan makna untuk membedakan dengan huruf. Karena huruf tidak akan bisa menunjukkan makna dengan sendirinya tanpa bergabung dengan yang lain. Ini fungsi kalimat fi nafsihi. Min ghairi isy'arin bi zaman, tanpa ada keterkaitan dengan zaman untuk membedakan dengan fi'il. Karena isim tidak ada keterkaitan dengan zaman, sedangkan fi'il berkaitan dengan zaman, baik sekarang, lampau maupun yang akan datang. Ini jelas dalam pelajaran nahwu telah kita lewati. Sekarang beliau akan masuk pada pembagian isim, tapi pembagian yang berhubungan dengan usulul fiqh, yaitu pembagian isim dari sisi maknanya. Adapun pembagian isim dari sisi penunjukan jumlah, ini bukan urusan usulul fiqh. Ini urusan ilmu nahwu, seperti mufrad, mustana, dan jama', ini urusan nahwu. Kemudian juga isim nakirah dan ma'rifah, ini urusan nahwu. Yang menjadi urusan ilmu usul fiqh adalah dari sisi dalalah, penunjukan makna isim itu. Syekh mengatakan wa huwa thalathatu anwa'. Ya, isim itu terbagi menjadi tiga macam. Al-awwal ma yufidul 'umum, yaitu isim-isim yang memberikan faedah umum. Kal asma'il mausulah, seperti isim-isim mausul, ini memberikan makna umum. Misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan ikhwan fillah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Alladzina, ini isim mausul menunjukkan makna umum, semua orang yang beriman. Baik, semua orang beriman, besar kecil, tua muda, baik budak ataupun ya merdeka, di negara manapun. Ketika Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, maka semua yang memiliki sifat iman terpanggil dengan ayat ini. Ini isim mausul memiliki makna umum. Dan insyaallah ta'ala nanti akan kita ketahui isim-isim yang memiliki makna umum, sehingga harus ditetapkan keumumannya, tidak boleh keluar dari sifat umum tersebut kecuali dengan dalil. Yang kedua, athani ma yufidul itlaq, yang memiliki makna mutlak, tidak ada ya pembatasan ini dan itu, memiliki makna mutlak. Kan nakirah fi siyaqil itsbat, seperti nakirah yang datang dalam konteks penetapan. Isim nakirah datang dalam konteks penetapan, misalnya ya dalam bentuk ya tentang dalil hukum kafarah, panitia fatahriru raqabah. Fatahriru raqabah, Allah katakan ya diantara bentuk kafarah adalah membebaskan budak. Tahriru raqabah, di sini nakirah datang dalam konteks penetapan, yaitu penetapan pembebasan budak. Raqabatin, ini nakirah mutlak ikhwan fillah, yaitu apa saja dari budak, baik laki-laki, perempuan, yang penting budak, siapa saja, apakah namanya Muhammad, Zaid, atau ya Amr dan seterusnya, ini namanya mutlak. Contoh yang lebih mudah ikhwan fillah, karena kita harus bisa membedakan makna umum dan makna mutlak. Yang dimaksud makna umum ikhwan fillah, yaitu yang dimaksudkan ada sesuatu yang menyeluruh, ini umum namanya. Ketika dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, ini mencakup semua orang yang beriman. Tayyib. Demikian pula misalnya dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Di sini ada yang memiliki penunjukan umum, yaitu al-istighraqiyah, al-insan. Mencakup semua manusia, enggak ada yang terkecuali sampai datang dalil pengecualian. Tapi kalau mutlak ikhwan fillah, ya, mutlak pencakupan ini adalah pencakupan bukan menyeluruh, tapi pencakupan yang sifatnya apa, badali. Dalam artian dia siapa saja yang masuk kategori rokobah ini bisa untuk dijadikan sebagai kafarah sehingga dia dimerdekakan. Ketika dia dimerdekakan bisa menjadi kafarah. Contoh yang mudah misalnya seorang mengatakan kepada Allah, akrim rajulan, muliakanlah satu orang laki-laki. Akrim rajulan, ini namanya mutlak. Kenapa? Karena ya kata rajulan datang dalam konteks apa? penetapan, ya, akrim rajulan, penetapan untuk, ya, memuliakan. Maka rajulan ini mutlak, enggak ada batasan apakah, ya, rajulan yang sifatnya tinggi atau sifatnya gemuk atau warnanya putih atau warnanya hitam, enggak ada, namanya mutlak. Jadi sesuatu yang mutlak itu sesuatu yang belum terbatasi dengan sesuatu. Ini namanya mutlak. Jadi yang penting dia memuliakan satu orang. Misalnya di masjid tersebut ada 100 orang, kemudian ada perintah mengatakan akrim rajulan, maka mana saja dari 100 itu dia ambil satu, kemudian dia muliakan, dia sudah menunaikan perintah. Paham? Ini contohnya. Demikian pula dalam ayat tadi, fatahrir raqabah, perintah untuk membebaskan budak. Maka budak mana saja yang dia bebaskan, maka telah memenuhi perintah. Paham? Ini namanya mutlak. Adapun umum ini beda. Ketika Allah katakan, ya, atau misalnya datang perintah, ya, akrimil ladina ja'u min Indonesia. Akrimil ladina ja'u min Indonesia. Muliakanlah orang-orang yang datang dari Indonesia. Berarti perintah ini tidak akan tertunaikan sampai dia memuliakan semuanya yang datang dari Indonesia. Karena alladzina ja'u, yakni alladzina ini memiliki makna umum. Tayyib. Muliakanlah semua yang datang dari Indonesia, berarti enggak bisa tertunaikan perintah itu sampai memuliakan semuanya yang datang dari Indonesia. Paham? Ini bedanya makna umum dan makna mutlak. Yang ketiga, ats-tsalits ma yufidul khusus, yang memiliki faedah khusus. Kal a'lam, seperti nama-nama. Seorang diberi nama Muhammad, yang ini memiliki faedah khusus, yaitu hanya Muhammad ini yang dimaksud. Tidak ada yang lain. Nah, jadi ini pembagian isim yang perlu kita ketahui dari sisi dalalahnya, ya. Ya, karena bukan urusan usul fiqh membagi isim dari sisi jumlah, ya, penunjukan jumlahnya apakah mufrad, mutan atau jamak, nakirah atau ma'rifahnya. Pembagiannya yang dibutuhkan di sini dari dalalah isim tersebut, penunjukannya apa. Ingat-ingat menunjukkan tiga, yang menunjukkan umum, menunjukkan itlaq, dan menunjukkan khusus. Qala wal fi'lu ma dalla ala ma'na fi nafsihi wa ash'ara fi hay'atihi bi ahadil azminati tsalata. Fi'il yaitu kata yang menunjukkan suatu makna dengan sendirinya, yakni tanpa harus bergabung dengan kata yang lain dia sudah bisa menunjukkan makna sama dengan isim. Dan batasan ini untuk mengeluarkan huruf, karena huruf tidak akan bisa menunjukkan makna sampai bergabung dengan isim atau fi'il. Wa asy'ara bi hay'atihi bi ahadil azminati tsalatsa. Dan bedanya dengan isim ikhwani fillah untuk fi'il, ya, bentuknya tersebut, ya, terkait dengan salah satu zaman yang tiga, atau dengan kata yang lebih mudah, bahwasanya fi'il adalah suatu kata yang memiliki makna dengan sendirinya dan mempunyai keterkaitan dengan zaman yang tiga, dengan salah satu zaman yang tiga. Wa huwa imma madin, yaitu zaman yang tiga yang dimaksud adalah kemungkinannya zaman madi, zaman lampau yang telah lewat. Ka fahima, seperti contoh fahima, telah memahami. Telah lewat berarti sudah paham. Al mudhari atau fi'il mudhari yang memiliki makna sedang dilakukan atau akan datang. Kayahamu, seperti contoh yahamu, dia sedang memahami atau akan memahami. Au amrin, atau yang ketiga amr. Dan amr tidak akan mungkin menunjukkan kecuali untuk yang akan datang, karena apa? Maknanya tolak, belum terjadi. Tolabu husulil fi'l, ya, permintaan untuk apa? Dilakukan suatu perbuatan. Misalnya ka ifham, seperti ifham, pahamilah. Baik. Ini insyaallah kita sudah lewat pada pembahasan nahwu. Namun yang perlu kalian perhatikan yaitu kalimat syah setelahnya. Ini pembahasan yang baru. Qal wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaq fala 'umuma lahu. Dan fi'il dengan keseluruhan macam-macamnya memiliki faedah mutlak. Maka tidak ada keumuman bagi isim. Tayyib. Jadi tidak ada keumuman bagi fi'il. Jadi fi'il yang tiga itu, madhi, mudhari, amr, itu penunjukan maknanya adalah makna mutlak, bukan makna umum. Tayyib. Tapi apa yang dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, ini adalah salah satu pendapat dalam masalah tersebut, ikhwanifillah, yaitu apakah fi'il itu bisa menunjukkan makna umum atau tidak. Ini masalah khilafiyah di kalangan usuliyin. Dan wallahu ta'ala a'lam, yang rajih dalam masalah ini, ikhwanifillah, bahwasanya fi'il bisa menunjukkan makna umum, akan tetapi harus ada qarinah. Dan ini juga disampaikan oleh Syekh dalam syarah. Ya. Dan perkataan Syekh di bawah yang menunjukkan makna mutlak tidak ada keumuman badannya ini ketika fi'il tersebut tanpa ada qarinah, datang tanpa qarinah yang menunjukkan makna umum. Baik. Makna mutlak ikhwanillah tadi, kalian sudah bisa membedakan makna mutlak dan makna umum. Misalnya seorang mengatakan, ya, sama arifun yaumal itsnin. Ya, arif puasa hari Senin. Ini menunjukkan makna mutlak, yaitu bahwasanya arif telah puasa hari Senin. Pokoknya arif telah puasa di Senin, entah Senin yang mana, Senin yang kemarin atau kemarinnya atau dulu. Tidak menunjukkan makna bahwasanya arif puasa setiap hari Senin, ya tidak. Tidak ada makna di sini bahwasanya menunjukkan bahwa arif itu puasa setiap hari Senin. Ini makna fi'il ya manifilah, menunjukkan makna mutlak dan tidak ada keumuman padanya. Namun apabila ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya perbuatan itu dilakukan senantiasa, yakni terus menerus dilakukan. Misalnya dengan ditambah kana, ya, kana yasumu yaumal itsnin, adalah dia misalnya yang disebutkan tadi, siapa, Muhammad atau Arif contohnya, yasumu yaumal itsnin, senantiasa puasa pada hari Senin. Kenapa? Karena kana memiliki faedah istimrar pada mayoritasnya. Namun keumuman dari kalimat ini tidak diambil dari fi'il dengan sendirinya, yaitu fi'il yasum, akan tapi diambil dari faedah yang dipetik dengan bantuan kana. Baik. Paham? Dan insyaallah ta'ala dengan banyak kita menerapkan nanti. Setelah ini insya Allah kalau kita lewati dalil, kita lewati hadir, akan saya tanyakan insya Allah ta'ala kalau ingat untuk menanyakannya, apakah memiliki makna mutlak atau makna umum. Ya, bedakan. Makna umum yaitu syumul, mencakup semua afradnya, konifera, semua yang tercakup di dalamnya. Sedangkan makna mutlak yaitu yang dimaksud adalah syumul badali, yang mencakup, ya bisa semuanya saling menggantikan. Yang penting misalnya akrib rajulan, yang penting rajul, saling bisa menggantikan, baik rajul itu namanya Muhammad atau si Amr atau si Zaid atau yang lainnya. Yang penting satu orang laki-laki. Paham insyaallah ta'ala. Ini dulu ya. Jadi untuk masalah fi'il, pengertian insyaallah sudah biasa. Tapi ini faedah yang baru dalam usulul fiqh, ya, wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaqa fala umuma lahu. Dengan tanda kurung illa bi qarinah. Sehingga jangan sampai dipahami sama sekali enggak bisa menunjukkan makna umum, ini tidak. Ya, bahwasanya fi'il dengan keseluruhan jenisnya asalnya memang menunjukkan makna mutlak. Tidak ada keumuman padanya kecuali apabila datang qarinah, datang suatu ya tanda-tanda kalau ini menunjukkan makna umum. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ya dosa kesyirikan, dan akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Ayyusyraka bih, ya. Tidak akan mengampuni ya apabila dia disyirikkan. Ayyusyraka ini, yusyraka ini fi'il ikhwanifillah. Tapi memiliki makna umum. Kenapa? Karena dia bergabung dengan an, ya ayyusyraka. Ditakwilkan menjadi nakirah isyrakan. Ya, ini memiliki makna umum jadinya. Tapi dengan qarinah. Ya, dengan qarinah ketika dia bergabung dengan an, karena an bergabung dengan fi'il mudhari' bisa ditakwilkan menjadi masdar. Nah, ternyata yang menunjukkan umum adalah masdar ini, yang masdar adalah nakirah, datang dalam konteks apa? Konteks penafian, memiliki makna umum. Ya. Intinya pembagian isim tiga dari sisi penunjukan ya maknanya. Kalian ingat-ingat, kemudian fi'il asal maknanya memiliki makna mutlak, ya tidak ada keumuman padanya sampai didapati qarinah yang menunjukkan umum. Nah, barakallahu fikum wa nafa'a bihadza. Ya, nah, kata-kata.